ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-58. Iqra Mas Yusuf. Nam qala rahimahullah Al Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lau yu'tan nasu bidakwahum, seandainya manusia diberikan dengan pengakuan mereka diterima, ladda'a rijalun dima'a qawmin wa amwalahum, sungguh manusia akan mengaku, mengklaim darah-darah satu kaum, oh bahwa kaum itu hutang nyawa atas kami. Mereka telah membunuh keluarga kami. Wa amwalahum, dan akan mengaku, mengklaim harta-harta orang lain itu menjadi milik mereka. Walakinnal yamina alal mudda'a alaih, akan tetapi al yamin, sumpah atas orang yang dituduh, mudda'a alaih, orang yang dituduh. Qala rawahu muslimun, hadis riwayat al imam muslim rahimahullah. Qala fi lafdil Baihaqi, dan di dalam lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah, al-bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi al-bayyinah, bukti, 'alal mudda'i, atas orang yang mengaku, orang yang mengklaim bahwa ada kaum yang berutang darah atas dia, bahwa dia memiliki harta pada orang lain, atau orang lain berhutang kepadanya. Orang yang mengaku seperti itu harus mendatangkan bukti, harus mendatangkan dalil, harus mendatangkan bayyinah. Wal yaminu 'ala man angkar, dan sumpah ketika tidak ada bukti, apakah hitam di atas putih, ataukah saksi, ataukah qarinah, indikasi yang lain, maka al-yamin, sumpah, ala man angkar, atas orang yang mengingkari, yang orang itu mengatakan, tidak, saya tidak berhutang darah atas mereka, saya tidak punya hutang kepada mereka. Ketika tidak ada bukti, tidak ada data, maka al-mudda'a alih ini bersumpah. Al-yamin bersumpah bahwa si fulan tidak memiliki harta pada dirinya, atau tidak menitipkan barang padanya, atau tidak berhutang, tidak memberikan kedzaliman atas dia. Ini ketika tidak ada bayyinah. Maka orang yang dituduh ini melakukan sumpah dalam rangka mengingkari dakwaan atau tuduhan tersebut. Qala rahimahullah, qala Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadal hadithu azimul qadri wahuwa aslun kabirun min usulil qadaya wal ahkam. Hadis ini adalah sangat besar, sangat agung kedudukannya. Hadis yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan hadis ini merupakan dasar, pondasi, asas yang besar dari pokok-pokok, dari dasar-dasar hukum qadhiyah, memutuskan hukuman atau memutuskan satu putusan. Demikian juga untuk memberikan hukum. Hadis merupakan asas atau pondasi yang sangat besar di dalam perkara hukum dan perkara memutuskan satu qadhiyah, kejadian yang tertentu. Fa innal qadha'a bainan nas, maka sesungguhnya al qadha, putusan hukuman atau putusan perkara yang terjadi di antara manusia, innama yakunu inda tanazu, itu terjadi putusan satu perkara di sisi hakim atau di sisi qadhi, itu terjadi ketika ada perselisihan. Inda tanazu, ketika ada apa? Perselisihan. Kalau tidak ada perselisihan, tidak ada permasalahan, tidak ada persengketaan, tidak perlu diputuskan. Tidak perlu keputusan hakim, tidak perlu keputusan qadhi. Hada yadda'i ala hada haqqan minal huquq fayungkiruhu. Ini yang satu mengaku atas yang lain dia miliki hak dari hak-hak. Sebagaimana dalam hadis, oh dia utang darah, dia telah membunuh keluarga kami. Atau harta, dia punya hutang kepada kami, dia punya tanggungan atas kami. Ada yang mengaku seperti itu. Wahada fayungkiru, kemudian yang lain mengingkarinya. Fulan mengaku bahwa Alan punya tanggungan kepadanya. Fulan mengaku bahwa Alan telah membunuh keluarganya. Fayunkiru, kemudian Alan mengingkarinya. Tidak, saya tidak membunuh keluarga dia. Saya tidak mengambil harta dia. Saya tidak punya tanggungan kepadanya. Alan mengingkarinya. Aw hadza yadda'i bara'atahu minal haqq alladzi kana sabitan 'alaih. Atau yang satu mengaku bahwa dia tidak punya tanggungan, padahal dengan data, dengan kenyataan dia punya tanggungan sabitan alaih yang telah tetap kepadanya. Fulan punya tanggungan kepada Alan, punya hutang atau punya titipan, tetapi Fulan mengaku, "Ndak, saya tidak punya tanggungan. Saya tidak punya hutang." Padahal itu sesuatu yang sabit, sesuatu yang benar, merupakan tanggungan dia. Ketika terjadi masalah seperti ini, maka perlu diputuskan. Ketika terjadi perselisihan dan persengketaan seperti ini, maka perlu putusan hakim. Qala fa bayyana sallallahu alaihi wasallam aslan yahullu niza'ahum wa yattadhihu bihil muhiqqu min ghairi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan aslan, pokok, dasar, pondasi ataupun asas. Yahullu niza'ahum, yang bisa melepaskan atau menyelesaikan perselisihan mereka. Nabi menjelaskan cara, yang cara ini merupakan dasar dan landasan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Wa yattadihu bihil muhiq, dan Nabi menjelaskan dengan asal, dasar dan pondasi tersebut menjadi jelas mana yang benar dan mana yang salah, mana yang berhak dan mana yang tidak berhak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dasar dan pondasi ini yang dengannya menjadi terang, menjadi gamblang mana orang yang benar, yang jujur dan berhak menerima haknya, dan mana orang yang salah, mana orang yang berdusta. Maka sungguh ini merupakan dasar, pondasi dan landasan yang mulia, yang seharusnya seorang muslim untuk mengetahui dan mempelajarinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanalhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.